السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dimanapun Anda berada, dan para pendengar dan pemirsa TV Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat karunia-Nya, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiah. Dan semoga kesehatan kita tidak hanya lahir, tetapi juga batin kita sehat, lahir kita sehat, dan dalam kehidupan kita ini selalu diberikan al-afiyah, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita masih tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam bab-bab dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan terakhir yang kita bahas adalah bab yang ke-76, bab ihtimalil adza, bab tentang bagaimana seorang mukmin muslim dianjurkan untuk tetap bersabar di dalam perilaku perbuatan orang lain terhadapnya yang menyakitkannya, ya, hendaknya dia tetap bersabar, tabah, menerima yakni perlakuan tersebut. Dan dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala hadis tentang seorang yang dia selalu bersilaturahmi kepada keluarganya, berbuat baik pada mereka, namun mereka tetap memutus silaturahim bersamanya terhadapnya, dan selalu berbuat hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka terhadap orang tersebut. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang ini, bahwa Allah senantiasa menolongnya, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang selalu tabah dalam menerima perilaku yang menyakitkan dia dari orang lain. Bahkan dalam ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu surat Asy-Syura ayat yang ke-43, wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur, dan sungguh orang yang bersabar, atau barang siapa yang bersabar dan dia memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain, sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang diperintahkan yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita memasuki bab yang ke-77, babu al-ghadabi idza untuhikat hurumatus syar'i wal intisar li dinillah taala, bab tentang marah di saat kehormatan-kehormatan agama Allah diinjak-injak, dilecehkan, diremehkan, dan bab tentang menolong atau membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dari perlakuan orang-orang yang melecehkan, yang meremehkan, yang menginjak-injak kehormatan agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi menulis judul Babul Ghadab, yaitu bab tentang marah. Karena pernah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kemarahan itu atau marah itu ada dua macam. Ada marah yang bersifat tabiat manusia, karena satu hal dia marah ketika dia melihat perilaku mungkin perilaku siapalah ya yang sehingga membuat dia marah atau suatu sebab sehingga dia marah. Tapi marah ini bukan berkaitan dengan agama, tapi marah yang bersifat tabiat manusia. Kemudian yang kedua ada marah yang dalam hal ini ketika ada orang yang meremehkan atau melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian seorang itu marah. Nah, marahnya ini karena Allah. Jadi marah karena Allah itu satu hal yang terpuji. Tetapi tentu marah di sini tetap pada kontrolnya. Bukan kemudian membuat kerusakan-kerusakan, tidak. Tetapi seorang harus memiliki kecemburuan agama dalam dirinya. Ketika kehormatan-kehormatan agama ini dilecehkan. Ketika Allah diperolok-olokkan. Ketika ayat-ayat Allah diperolok-olokkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin diperolok-olokkan. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang ada iman dalam dirinya harus marah. Marah dengan marah yang sewajarnya, sesuai dengan jalurnya. Karena ini adalah dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang marah terhadap sesuatu kemungkaran yang dilihatnya, atau sesuatu pelecehan kepada agama Allah, lalu dia marah, ini sesuatu yang terpuji. Sesuatu yang dibolehkan, bahkan diperintahkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, dan ini ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang kehormatan-kehormatan Allah. Ya, tentang kewajiban kita untuk memuliakan, untuk menghormati, untuk mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah. Kehormatan agamanya, kehormatan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW dan para Nabi seluruhnya. Allah berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Dan barang siapa yang dia mengagungkan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, yang dalam agamanya, maka itulah maka dia yang terbaik. Atau itu adalah perbuatan terbaik baginya di sisi Tuhannya. Perbuatan terbaik baginya di sisi Tuhannya. Termasuk dalam hal ini seorang yang menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, karena maksiat atau perilaku kemaksiatan itu adalah bagian dari melecehkan atau merusak kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan seorang berzina. Maka perbuatan zina itu artinya melanggar peraturan Allah, termasuk melecehkan kehormatan yang Allah tetapkan. Ya, seorang misalnya dia berbuat maksiat yang lainnya, tak minum minuman keras atau membunuh atau yang lainnya, ini berarti dia telah telah merusak kehormatan agama Allah Ta'ala. Nah, orang yang demikian yang melakukan perbuatan ini adalah perbuatan yang betul-betul bukan hal yang kecil. Yang merusak kehormatan-kehormatan agama Allah ini bukan hal yang kecil, tapi hal yang besar. Ya, oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk memuliakan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuntunan agamanya dan agama Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang selalu menghormati kehormatan-kehormatan agama Allah, atau hal-hal yang dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, termasuk perintah-perintahnya dan larangan-larangan Allah, ini adalah orang yang insya Allah mendapatkan fadilah, ganjaran yang besar di sisi Allah. Makanya Allah mengatakan, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ إِنْدَ رَبِّهِ. Dialah yang terbaik di sisi Tuhannya. Jadi perbuatan tersebut, yaitu menghormati dan memuliakan tuntunan, ajaran, kehormatan-kehormatan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Ya. Jadi menolong agama Allah, menolong agama Rasulullah, ya, menolong agama Islam, ini adalah sebab-sebab Allah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Allah mendirikan, meneguhkan pendirian kaum muslimin ketika mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala di saat ada peperangan, di saat ada jihad secara syar'i, seorang berjuang menolong agama Allah dan berjihad. Di saat tidak ada jihad yang syar'i, yang artinya ada pemimpinnya, ada aturan-aturannya, maka seorang menolong agama Allah dengan hartanya, menolong agama Allah dan ilmu yang dimilikinya, menolong agama Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menolong agama Allah dengan berakhlak yang mulia. Jadi berakhlak mulia bagian dari menolong agama Allah. Karena terkadang, bahkan tidak sedikit, orang-orang yang bukan muslim, mereka masuk ke dalam agama Allah karena melihat perangai dan akhlak kaum muslimin. Perangai dan akhlak kaum muslimin dalam mereka bermuamalah, dalam mereka berinteraksi, dalam mereka berbicara, dalam mereka bersikap. Mereka memiliki sikap yang mulia, akhlak yang agung. Ini adalah salah satu daya tarik tersendiri bagi orang yang bukan muslim atau orang kafir yang tertarik untuk memeluk Islam karena kejujuran-kejujuran. Ya. Karena perilaku dan hal yang dilakukan oleh seorang muslim. Maka seorang menolong agama Allah dan kemampuan yang ada padanya dan orang yang dengan ikhlas dia menolong agama Allah bukan membela dirinya tapi menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya, Allah akan meneguhkannya, ya, kalau dia betul-betul ikhlas karena Allah dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menolong agamanya. Intansurullah yansurkum. Dan ini syarat. Kalau mau ditolong agama kita, ditolong diri kita, atau umat ini ditolong oleh Allah Ta'ala, kita harus menolong agama Allah dan kemampuan yang kita miliki. Dan apa yang kita miliki? Seorang menolong agama Allah dan kekuasaan yang Allah berikan padanya. Seorang punya ilmu, dia menolong agama Allah dan ilmunya. Seorang punya harta, dia menolong agama Allah dan hartanya, dan seterusnya. Dan seterusnya masing-masing dengan apa yang dia miliki dari kemampuan dan kelebihan berupa nikmat yang Allah berikan padanya, maka dia seyogianya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat seorang melecehkan agama Allah, ini alamat kehancuran. Atau suatu kaum melecehkan agama Allah atau melecehkan Rasulullah, ini adalah alamat kehancuran bagi kaum tersebut. Dahulu ketika terjadi peperangan-peperangan antara kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW dan yang lainnya dan orang-orang kufar ketika itu diantara ya, tanda-tanda kehancuran musuh dan lawan adalah ketika mereka melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada lawan-lawan itu ya mulai mengumpat, melecehkan, meremehkan, memaki, mengata-ngatai Rasulullah SAW, itu artinya pertanda alamat kehancuran dan kekalahan pasukan tersebut. Ya. Maka hati-hati wahai kaum muslimin di negeri ini, yang mayoritas kaum muslimin, jangan sampai Rasulullah SAW dilecehkan. Jangan sampai Rasulullah SAW diremehkan. Atau dikata-katai dengan hal yang tidak pantas untuk dikata-katai. Kita khawatir azab Allah akan menimpa kita. Kalau semuanya diam membiarkan, ya, orang-orang yang melecehkan agama Rasulullah SAW, ya, atau memaki, atau mengata-ngatai, atau menertawakan Nabi SAW, ini alamat hancur. Alamat dan pertanda kehancuran suatu kaum, suatu bangsa, suatu negeri. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Di negeri barat, di Eropa sekarang ini, dilarang. Ya, peraturan di sekian negeri, mereka melarang untuk melecehkan Rasulullah SAW setelah kejadian-kejadian yang lalu. karena sangat merugikan mereka. Maka peraturan-peraturan yang keluar di negeri-negeri barat melarang mereka, warga mereka untuk menghina atau melecehkan Rasulullah SAW. Karena ini alamat kehancuran. Nah, oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini telah membahas tentang menghormati dan memuliakan agama Allah dan kehormatan-kehormatan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya. Ini kesempatan untuk kita saling mengingatkan. Karena mengingatkan adalah perbuatan yang mulia. Ad-dinun nasiha. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Bahwa agama ini adalah nasihat. Maka selama masih ada peringatan, nasihat ini adalah satu hal yang baik, yang mulia insyaAllah. Ya, untuk menjadikan kaum muslimin dan umat ini menjadi umat yang baik. Oleh karena itu hati-hati, waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang di situ menjelas atau menunjukkan perilaku melecehkan Nabi SAW, merendahkan martabatnya, ya, mengata-ngatakan sesuatu yang tidak pantas dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya. Ini alamat kekufuran dan kemunafikan, dan ini pertanda gejala na'udzubillahi min dzalik, gejala akan hancurnya suatu bangsa, suatu kaum karena melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah menjaga kita, kaum muslimin dan semua yang ada di negeri ini dari bala dan bencana karena adanya manusia-manusia yang tidak beradab, ya, yang lebih hina dari binatang, ya, yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul khalqi alaihi salatu wassalam. Manusia termulia, ciptaan Allah termulia, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dilecehkan, dilemehkan, diucapkan kalimat-kalimat yang mungkar, ya. Ini tinggal tunggu balaknya, tinggal tunggu azab yang menimpa pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hati-hati dan waspada terhadap perbuatan yaitu melecehkan, mengata-ngatai, ya, atau menuduhkan perkataan-perkataan yang sangat tidak patut kepada Sayyidul Khalqi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang melindungi beliau, Allah yang menjaga beliau, ya, Allah yang memelihara beliau sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Allah mengangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menolong agamanya. Maka jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba mengganggu, ya, mengutik seorang yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi, Al-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini, yaitu yang pertama hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu an. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, وعن أبي مسعود أقبة بن عمر البدري رضي الله عنه قال تاري أبو مسعود namanya adalah Uqbah bin Amr. Beliau salah seorang sahabat Nabi SAW yang juga mengikuti peperangan Badar, makanya disebut dengan Al-Badri رضي الله عنه. Beliau berkata, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal, lalu orang itu berkata, inni la ata'akhkharu an salati subhi. Sungguhnya aku ini kalau datang salat subuh, aku itu selalu terlambat. Min ajli fulanin mimma yutilu bina. Jadi mengapa aku terlambat? Karena disebabkan oleh si fulan, yaitu imam, yang dia ini memanjangkan bacaannya. Jadi ketika sholat subuh. Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idhatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idh. Kata Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dalam peringatan beliau, ya. Tidak pernah aku melihat beliau marah sekalipun seperti atau sekeras kemarahan beliau pada hari itu, Setelah orang ini melapor kepada beliau tentang adanya imam yang memanjangkan bacaan di waktu subuh sehingga dia datang terakhir. Faqala, lalu beliau bersabda, yakni Nabi sallallahu dalam apa nasihatnya, dalam peringatannya, faqala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama Allah. Fa ayyukum amman nasa, maka siapa saja di antara kalian yang menjadi imam, siapa saja di antara kalian yang menjadi imam memimpin solat manusia, fal yujiz, hendaknya dia, yakni solat dengan memendekkan solat itu. Ya. Fa inna min waraihi al kabir, karena sungguhnya di belakang imam tersebut, ya, itu ada orang yang usia lanjut. Al kabir fis sin, al kabir itu orang usia lanjut. Wasogir juga ada anak kecil, ya, yang dia tidak kuat berdiri, tidak tahan berdiri lama. Kemudian wadzal hajah, dan ada orang-orang yang mereka mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan, ya, tentang satu perilaku yang dapat merusak atau menjadikan tidak nyaman solatnya seseorang. Padahal ini masalah solat, ya, masalah ibadah yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat, ya, solat lima waktu. Ketika ada orang yang menjadi imam di salah satu masjid, tentu di kota Madinah ketika itu, dan ada orang yang dia yang menjadi imam itu memanjangkan bacaannya, kelihatannya memanjangkan berlebihan, ya, memanjangnya berlebihan, tidak sewajarnya. Makanya ada orang, dan perilaku dilakukan sehari-hari setiap jadi imam. Makanya salah satu makmum dari orang ini datang menemui Nabi SAW. Dia menyampaikan keluhannya bahwa dia kalau sholat subuh itu selalu datang terlambat, ya, yang menunggu sampai imam itu mungkin mendekati selesai sholatnya, ya. Kemudian dia sebut penyebab mengapa dia terlambat datang, atau menyengaja terlambat datang ke masjid. Kata dia orang itu, ya, min ajli fulanin mimma yutilu bina, min ajli fulan, disebabkan karena si fulan yang dia tuh memperpanjang sholat bersama kami. Sholat memperpanjang. Mendengar keluhan orang ini, maka Rasulullah SAW kemudian marah. Beliau marah. Mengapa beliau marah? Karena ini bagian dari agama Allah. Sholatlah ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Yang seorang dianjurkan, diperintahkan sholat berjamaah. Nah, kalau ada orang tidak mau sholat berjamaah hanya lantaran imam yang memperpanjang bacaannya, nah, ini kan sesuatu yang harus diingatkan, harus ditegur. Karena apa? Agama Allah ini agama yang mudah, tidak memberatkan. Ya, oleh karena itu Nabi SAW ketika itu marah betul. Bahkan kata Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW marah dan memberi peringatan ketika itu, ya, seperti kemarahannya pada saat tersebut. Lalu beliau ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, kepada para sahabat, dan tentu kepada kita semuanya. Kata beliau alaihissalatu wassalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini untuk semua, siapa saja yang menjadi imam, ya, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin, sungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama mereka. Dan itu betul. Salah satunya ini perilaku ini. Menjadi imam, memperpanjang sholat yang membuat orang tidak mau sholat berjamaah lantaran bacaan yang demikian panjangnya. Dan ada juga sebab-sebab yang lain. Membuat orang lari dari agama Allah. Karena apa? Karena akhlak. Karena lisan, mulut yang tidak dijaga. Ya. Karena akhlak yang bejat, yang jelek. Yang membuat orang lari dari agama Allah. Ya. Karena kekerasan yang bukan pada tempatnya. Membuat orang lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betul kata Nabi SAW, ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di antara kalian, ada orang-orang yang menghalau manusia dari agama Allah. Padahal, kita diperintahkan untuk apa? Mengajak, menyeru manusia kepada agama Allah. Ya. Dia menyampaikan hujah, menyampaikan dalil dengan cara yang baik, menyampaikan agama Allah dengan cara yang baik. Menjeru kepada agama Allah dan akhlak yang mulia, perilaku yang mulia. Ya. Ini. Tapi ada di antara manusia yang justru menghalau manusia dari agama Allah. Lalu kata beliau Nabi Sallam, beliau ingatkan tentang imam tersebut. Fa'ayyukum amman nasa. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam memimpin kaum muslimin, yakni sholat berjamaah. Falyujiz. Aujazayuzi, ringkas. Tentu di sini, falyujiz di sini, dia sholat, dan sholat yang ringkas artinya, yang sesuai dengan petunjuk, pedoman Nabi SAW, dan tidak merusak rukun-rukun sholat, tidak merusak, ketenangan dalam sholat, tumaknina dalam sholat, ya. yang sewajarnya. Ya. Falyujiz. Bukan di sini artinya memendekkan kemudian sampai merusak sholat itu. Tidak ada tumanina. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Tapi sholat sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya para ulama yang menulis tentang sifat sholat Nabi SAW, tata cara sholat Nabi SAW, mereka menyebutkan surat-surat yang dibaca ketika sholat maghrib, ketika sholat subuh, ketika sholat duhur, sholat asar, dan seterusnya disebutkan. Dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Tentang bacaan beliau. Ketika sholat ini, sholat ini, sholat ini. Disebutkan nama hadis-hadis Nabi SAW. Nah itu menjadi pedoman bagi kita. Nah kadang-kadang orang jadi imam itu dia ya tidak memikirkan yang di belakangnya. Makanya di sini ada perbedaannya. Ketika Nabi SAW... Ya, yakni sholat sendirian dan beliau memberikan contoh bahwa beliau sholat sangat panjang karena diriwayatkan tentang sholat beliau pernah beliau sholat membaca dalam sholat tahajudnya itu di malam hari lebih dari 1000 ayat tapi beliau sholat sendirian tidak dalam keadaan berjamaah karena ini kaitan dengan dirinya, tidak ada kaitan dengan orang lain. Namun ketika beliau memberi contoh pada kita sholat, beliau menjadi imam, maka kita melihat surat-surat yang dibacanya, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, ya, waktu sholat subuh, semua itu adalah yang memang sudah pas, ya, sudah sesuai. Ya. Oleh karena itu marilah kita jadikan, ya, contoh dari Nabi SAW. Ketika beliau sholat, itu pun kita lakukan. Tatkala kita menjadi imam. Dan kadang-kadang kondisi itu pun menjadikan seorang bisa dia memperpendek sholatnya karena suatu kondisi tertentu. Padahal niatnya memanjangkan. Ketika menjadi imam, agak dipanjangkan. Tapi kemudian kalau suatu sebab, dipendekkan. Contohnya adalah kisah tentang Nabi SAW ketika beliau sholat. Sudah niat membaca surat yang agak panjang. Tapi ketika itu beliau mendengar, ada seorang bayi ya di belakang soft belakang yang sedang menangis maka kata beliau jadi beliau iba kepada ibu bayi tersebut akhirnya beliau memperpendek sholatnya. Nah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ini menunjukkan ra'fah kasih sayang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ya. Bukti cinta beliau karena cinta itu tidak hanya ucapan ya. Tidak hanya omongan, kadang-kadang kita dengar banyak manusia, banyak kaum muslimin mengikrarkan, menyebutkan bahwa mereka cinta kepada Nabi Sallam. Ya. Tapi buktinya apa? Wallahu a'lam. Bukti cinta itu dengan berbuat. Tidak hanya dengan berbicara. Kalau berbicara itu sangat mudah, sangat gampang seorang berbicara atau mendakwakan sesuatu. Ya, tapi mempraktekkan apa yang dia bicarakan, apa yang dia akui, ini bukan hal yang mudah dan bukan hal yang gampang. Oleh karena itu, ketika disebutnya dalam, kembali pada kisah kepada hadis ini, ketika seorang menjadi imam, hendaklah dia itu memikirkan orang yang di belakangnya. Ya. Ketika seorang menjadi imam, dia tidak hanya sendirian. Ada hak-hak orang lain yang harus dia perhatikan. Makanya Nabi SAW ketika mengingatkan di sini, falyuji, hendaknya dia menyingkat sholat itu. Jadi memperpendek sholat tersebut. Fa inna min waraihi, karena di belakangnya ada al-kabir, ada orang yang usia lanjut. Wasogir, ada anak kecil. Anak kecil itu tidak tahan lama. Berdiri diam bagi anak kecil tidak tahan lama. Karena mereka lebih senang bergerak. Usianya usia untuk bergerak. Makanya kalau agak panjang bacaan imam itu, mereka segera mungkin meninggalkan tempat sholat. Makanya Nabi SAW menyebut ada anak kecil. Kemudian juga ada dal-hajah. Ada orang-orang yang punya kebutuhan. Orang yang punya hajat. Oleh karena itu, di sini pentingnya seorang imam, dia betul-betul memperhatikan ya tentang keadaan makmumnya. Ya. Sholat yang sewajarnya, terpenuhi rukun syaratnya, sunnah-sunnahnya, adanya tumaknina, ya, itu sudah alhamdulillah. Makanya batasan-batasan bacaan yang ada dalam ruku, dalam sujud, itu pun satu gambaran pada kita tentang panjang pendeknya sholat itu. Ya, seperti membaca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Ya, ketika ruku, subhana rabbil ala 3 kali ketika sujud. Ini ukuran, ya. Ukuran yang pas. Ya, itu ukuran yang sudah tepat. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu. Oleh karena itu marilah kita jadikan beliau sebagai contoh teladan dalam segala aspek kehidupan kita, apalagi dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang baru kita dengar tadi ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya marah karena Allah. Karena Nabi SAW marah kepada sang imam tersebut akibat perilakunya yang tidak memikirkan makmumnya. Ya. Sampai ada yang mengadu kepada beliau SAW tentang imam tersebut. Maka beliau marah. Ini marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang mengadu kepada pemimpin ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya, ketika dia mendapatkan tekanan, ya, dia disempitkan dalam hidupnya di satu masyarakat, dia boleh melapor kepada yang berwajib, kepada pemimpinnya. Sebagaimana sahabat ini datang menemui Nabi SAW untuk mengadu kepada beliau tentang apa yang ditemuinya di kampungnya, yaitu imam yang baca sangat panjang sehingga dia tidak bisa datang pada awal sholat berjamaah karena saking panjangnya imam membaca surat ketika sholat. Kemudian disebutkan juga di sini, dalam kondisi tertentu seorang dibolehkan dia datang terlambat ketika sholat berjamaah. Kalau memang hal ini betul-betul kondisinya memang darurat, ya, maka sebagaimana orang ini datang kemudian dia mengatakan bahwa saya selalu datang terlambat karena fulan membaca panjang ketika sholat, ya. Dan Nabi Sallam tidak mengingkari perbuatan orang ini, tapi yang ditegur adalah yaitu imam tersebut. Sebutkan para ulama bolehnya yang seorang dia datang lambat. Kadang-kadang ada orang tua, mungkin dia punya penyakit, ya. Dia kalau datang duduk lama di masjid, mungkin ada rasa sesuatu dalam kondisi fisiknya yang kurang baik. Maka mungkin dia datang ketika qomat dikumandangkan. Ketika iqamat sholat, ya baru datang. Hanya sekedar ikut sholat berjamaah. Ini tidak mengapa. Ini hal yang dibolehkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya. Haramnya menjadikan manusia lari dari agama Allah. Ya. Haramnya menghalau manusia dari agama Allah. Ya, karena perbuatan seseorang, karena akhlak seseorang, karena lisan seseorang, hati-hati. Ya, jangan sampai manusia lari dari agama Allah hanya karena perlakuan segelintir manusia. Ya. Makanya agama Allah ini adalah agama yang sudah jelas, hak. Ya. Islam, agama Allah dan Rasulnya, semua tertata dengan rapi. Semua tertata dengan baik dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, perangai yang diajarkan, semua adalah satu paket yang luar biasa mulianya. Kalau seorang bisa mengerjakan secara menyeluruh. Ya. Ini sudah sangat sempurna, insya Allah, orang yang ikhlas dalam beragama, ya, dan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya, ini dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Kalau dia betul-betul ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita jumpai manusia atau orang, ya, yang punya akhlak yang jelek, perangai yang buruk, lisannya yang menakutkan orang, sehingga orang lari dari agama Allah. Bahkan kadang-kadang lari dari tauhid dan sunnah. Karena apa? Karena mulut, lisan, da'udzubillah. Ya. Ini haram hukumnya. Ya. Makanya hati-hati. Biarkan orang yang punya ilmu yang berbicara tentang agama Allah ini. Kadang-kadang ada anak-anak kecil yang baru ngaji, ya, belum baca Al-Fatihahnya, belum benar, itu sudah masya Allah seakan-akan dai besar. Padahal Al-Fatihahnya masih tidak karu-karuan. Al-Fatihahnya banyak salahnya. Sudah seakan-akan dai besar, na'udzubillah. Ini justru merusak Islam. Merusak dakwah ini, dakwah sunnah, dakwah tauhid. Ya. Makanya hati-hati. Waspada terhadap perilaku demikian. Jangan kita menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menghalau manusia dari agama Allah. Na'udzubillah. Ya. Karena kita disuruh menyeru. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u itu mengajak, menyeru. Ya. Menyeru kepada agama Allah, bukan mengusir orang dari agama Allah. Bukan menghalau manusia dari agama Allah. Dan menghalau itu karena, ya tadi yang disebutkan di sini, karena perilaku. Ya. Karena perbuatan segelintir orang. Dikira semua bahwa agama Islam seperti yang dilakukan oleh orang itu. Ya. Akhirnya orang yang tidak paham mengukur Islam ini dengan keburukan yang dilakukan oleh segelintir manusia. Ini menjadikan orang itu lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan tentang haramnya menjadikan manusia lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dengan perbuatan, baik dengan ucapan, ataupun dengan isyarat. Ya. Ini haram. Ya. Kita justru, ayolah mengajak manusia pada agama Allah. Mengajak manusia pada tauhid dan sunnah. Dan memberikan contoh yang baik, ya, kepada umat, kepada masyarakat. Ya, karena ini adalah salah satu daya tarik tersendiri. Dan Allah memberi hidayah pada manusia dengan pintu masuk yang kadang-kadang kita tidak menduga. Ternyata itu pintu masuknya seorang kepada agama Allah Ta'ala. Tapi kita tidak tahu. Ya. Oleh karena itu marilah kita ini menjadi salah satu dari pintu-pintu kebaikan. Jangan na'udzubillahi min dzalik menjadi salah satu dari pintu-pintu kerusakan yang menghalangi, menutupi manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi hendaklah kita menjadi miftah min mafatihil khair. Salah satu kunci dan antara kunci-kunci kebaikan. Bagi manusia, bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya peringatan depan manusia ketika ada seorang yang melakukan suatu kesalahan. Walaupun tidak menyebut namanya, tapi menyebut perlakuannya, perilakunya, disebutkan ini tidak mengapa dalam agama. Boleh. Ya. Sebagaimana Nabi SAW, ketika dilaporkan oleh salah seorang sahabat ini, bahwa dia datang terakhir, selalu terakhir ketika sholat subuh, karena imam yang memperpanjang bacaannya, Nabi SAW kemudian, yang mengumpulkan para sahabatnya, dan beliau menyampaikan khutbah, menyampaikan pencerahan kepada kaum muslimin tentang perilaku tersebut. Walaupun di sini tidak disebutkan siapa orangnya, tapi beliau memberi peringatan. Dan ini hal yang dibolehkan, karena yang terpenting diperingati adalah perbuatannya, perlakuannya, ya, bukan namanya. Namanya tidak usah disebutkan, tapi perlakuannya boleh disebutkan. Dan ini termasuk yang dibolehkan dalam agama Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Selama itu ada maslahat, ada manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita agar imam atau orang yang menjadi imam sholat, dia menjaga kondisi atau memperhatikan kondisi makmumnya, keadaan makmumnya. Kadang-kadang situasi tertentu itu ya juga harus ada tindakan yang dilakukan oleh imam, misalnya mempercepat sholatnya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa Nabi SAW waktu sholat beliau ingin membaca agak panjang ayatnya. Tapi ketika beliau memulai sholat, beliau mendengar suara bayi, suara anak kecil nangis di belakang. Maka beliau iba kepada sang ibu, ibu anak tersebut. Lalu beliau kemudian membaca ayat yang lebih atau surat yang lebih pendek. Nah, ini tetap harus ada muroat. Kadang-kadang di satu sekolah, ya, di satu madrasah atau pondok, ya, imam baca Masya Allah panjang dalam keadaan ya ketika itu siswa, siswi akan ujian. Ini juga kurang bijak. Karena mereka konsentrasinya itu, mereka ingin belajar. Ya, ingin mudhakaroh atau mengulangi pelajaran mereka. Nah, imamnya baca panjang, na'udzubillah. Ya, ini artinya sampai menjadikan sholatnya anak-anak itu tidak khusyuk. Ya, ini pun contoh-contoh yang harus diperhatikan. Jadi intinya bahwa seorang imam harus mencermati ya atau memahami keadaan makmum yang ada, sehingga dia betul-betul memberikan keringanan kepada mereka, karena makmum itu macam-macam ya, makmum macam-macam orangnya dan tipenya. Oleh karena itu sebagai imam harus mengetahui keadaan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari satu safar, dari bepergian. Baqad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku menutup ini bagian depan rumah, ya seperti teras lah tapi kecil. Aku menutupi bagian depan rumahku itu dengan sahwatan. Sahwa itu artinya semacam tirai. Ya. Bagian depan rumah itu aku tutupi dengan bikiramin. Ya. Dengan tirai yang tipis, di situ ada gambar patung. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menutup bagian depan rumahnya itu dengan sebuah tirai yang di situ ada gambar-gambar tamatsil, yaitu berhala, patung-patung. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah ini kembali dari safar dan beliau melihat tirai itu, apa yang beliau lakukan? Hatakahu. Beliau langsung menurunkannya. Ya, bahkan merusaknya. Wa talawwana wajhuhu, dan berubah wajahnya. Ini menunjukkan beliau marah. Wa qala, lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, Ya Aisyah, wa ya Aisyah, asyaddun nasi adzaban inda Allah yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Artinya, manusia yang paling keras siksaannya di sisi Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang mereka menandingi ciptaan Allah. Mereka menandingi ciptaan Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, karena ada kaitan dengan marah, bahwa Nabi SAW ketika melihat ada kemungkaran. Ya, karena Aisyah, kemungkinan besar beliau tidak mengetahui. Karena seandainya beliau tahu, tidak mungkin beliau akan menggantungkan tirai itu di depan rumah beliau. Karena ketidaktahuan beliau, ya, maka beliau melakukan hal tersebut. Ya. Ketika Nabi SAW melihat beliau marah, langsung diturunkan, ya, oleh beliau dan dirusak, ya, dan dirusak. Nah, ini artinya dirusak di situ adalah yang ada gambarnya, yang ada gambarnya, gambar manusia itu, dan dirusak oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan tentang bahaya dan akibat orang yang menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Ya, makanya di sini melukis manusia, gambar-gambar bernyawa, ini termasuk hal yang diharamkan, yang dilarang oleh agama Allah dan agama Rasulnya. Ini bukan ustadz yang berbicara, tapi yang mengatakannya adalah dalil. Ya, adalah dalil. Yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah mau nerima atau tidak, itu perkara kedua. Tapi hal ini disampaikan oleh As-Sadiqul Masduq, manusia terjujur Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan demikian. Bahwa orang yang paling keras adabnya dari kiamat kelak di sisi Allah adalah orang-orang yang mereka menandingi, ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang marah karena Allah adalah sesuatu yang terpuji, ya, bukan tercela. Ya, marah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika melihat adanya penyelisihan terhadap tuntunan agama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini beliau marah, ya, itu dia dari wajah beliau dan kemudian juga dari perbuatan beliau. Beliau langsung menurunkan dan beliau menggambar itu langsung dirusak, ya, yang ada di tirai tersebut oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keharusan mengingkari satu kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran itu tentu ada tiga peringkat, ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini para ulama menyebutkan sebagai ibarat satu kaidah dari beliau. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa'ilam yastatifa bi lisanihi, fa'ilam yastatifa fabiqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Alaihissalam, man ro'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia mengingkari kemungkaran itu, dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ini bagi mereka yang mempunyai wewenang, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai hak, ya, dan mereka mempunyai kemampuan, kekuatan untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan merubah kemungkaran itu dengan tangan, artinya dengan kekuatan yang ada pada mereka, ya, dengan wewenang yang ada pada mereka. Ini peringkat pertama. Nah, dalam realita hidup ini tidak semua orang mempunyai wewenang masing-masing dan wilayahnya, ya. Tidak semua orang mempunyai wewenang. Makanya kata Nabi Sallam, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau seorang dia ketika mengingkari kemungkaran dengan lisan, dengan tangannya, dia tidak mempunyai kemampuan, maka dia mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Artinya dengan menasihati, dengan cara yang baik, dan menegur, ya, dengan cara yang baik. Intinya menasihati dan lisan. Tetapi nomor dua ini juga, tidak semua orang mendengar nasihat. Tidak semua orang mendengar perkataan kita, nasihat kita, ucapan kita. Ya. Kadang-kadang malah mereka yakni melecehkan. Jadi kamu ini siapa kok ngomong kok nasihat aku? Nasihati aku. Maka ketika seorang menyadari bahwa kalaupun dia menyampaikan atau mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya, toh juga tidak akan diterima oleh orang yang dinasihati, ya, maka kata Nabi SAW, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Kalau dia tidak mampu memberi nasihat, dan dia tahu bahwa nasihatnya tidak bakal diterima oleh orang itu, hendaklah dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dia tidak ridho dengan kemungkaran tersebut. Ya. وَذَلِكَ أَدْعَفُ iman. Lalu kata beliau, itulah iman yang paling lemah, yaitu dalam hal ini. Nah, jadi, intinya bahwa kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing, wewenang masing-masing. Mampu dan kekuatan, ingkari kemungkaran dan kekuatan. Tidak mampu, maka dengan lisan, dengan nasihat, peringatan, nasihat dan peringatan. Tidak, juga tidak mampu, maka dengan hati. Ingkari kemungkaran itu dengan hati. Tapi intinya harus kita ingkari. Yang berbahaya ketika seorang ridho dan kemungkaran tersebut. Ini berbahaya. Seorang meridhoi kemungkaran, lapang dadanya dan kemungkaran, naudzubillah. Ada kemungkaran dibiarkan, didiamkan, padahal itu mungkar. Ini yang tidak dibenarkan. Ya. Jadi ketika masih ada iman dalam diri kita, walaupun lemah iman itu minimal seorang mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Kemudian yang berikutnya yang juga diambil dari hadis ini, bahwa seorang pemimpin rumah tangga, sebagai seorang ayah atau suami, dia mempunyai tugas dan tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Yaitu mengingkari kemungkaran dalam rumah tangganya. Dan memerintahkan yang ma'ruf dalam rumah tangganya. Ini wewenang seorang ayah dan seorang suami. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, u anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka seorang kepala rumah tangga wajib mengingkari kemungkaran yang ada dalam rumah tangganya. Tentu dan cara yang baik itu lebih mulia. Karena nasihat dan cara yang baik, mengingkari kemungkaran apalagi itu keluarga kita sendiri, anak, istri, ya. Kita ingatkan dengan cara yang baik, insyaallah itu lebih mampu menyerap. Kecuali kalau sudah dengan cara yang baik, cara yang lembut, ternyata masih juga tetap membuat kemungkaran itu, ya kita meningkat pada yang lebih keras. Kepada yang lebih keras. Jadi, intinya kewajiban seorang pemimpin rumah tangga adalah mengingkari kemungkaran dan memerintahkan yang ma'ruf dalam rumah tangganya karena dia menjadi tanggung jawab, ya, bagi keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW memberi contoh, ya, beliau menegur, beliau melakukan atau mengambil satu langkah dan tindakan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu menggantungkan tirai yang di situ ada gambar manusia. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah berkaitan dengan gambar makhluk-makhluk hidup. Ini termasuk hal yang dilarang dalam agama Allah. Yang melarangnya adalah Rasulullah SAW. Ya, itu yang melarangnya. Itu gambar-gambar makhluk hidup, ya, atau patung-patung benda hidup ditaruh di rumah. Ini menjadikan malaikat tidak masuk. Ya, tidak ada keberkatannya. Tapi kalau gambar-gambar pemandangan, laut, gunung, ya, ya ini insya Allah termasuk hal yang dibolehkan. Adapun gambar-gambar berkaitan dengan hal-hal yang ada nyawanya, maka ini supaya kita menghindarinya. Termasuk foto-foto apa kadang-kadang di rumah tangga kaum muslimin, foto-foto perkawinannya dipajang depan rumah, setiap orang datang lihat. Ya ini juga tidak patutlah, tidak sepatutnya. Ya. Masukkan album simpan. Ya. Jadi ini hal-hal yang memang tidak selayaknya. Oleh karena itu marilah kita bersihkan rumah-rumah kita dari gambar-gambar makhluk-makhluk hidup. Ya. Karena ini memang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian hadis yang berikutnya juga menyebutkan tentang kalau misalnya ada gambar yang dia berbentuk misalnya binatang ya, atau benda bernyawa, kemudian kita memotong bagian kepalanya ya, atau menghilangkan atau menutup bagian kepalanya, maka ini dibolehkan. Tapi kalau dia masih utuh seekor binatang misalnya, ya ini yang tidak dibenarkan. Intinya bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Sallam itu yang terbaik. Faina khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menambah pada kita iman, menambah kekuatan iman kita, ketaatan kita pada Allah Ta'ala, dan menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan kita mohon perlindungan pada Allah dari azab Allah lantaran perbuatan segelintir manusia yang tidak beradab dan tidak berakhlak, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat, dan kami kembalikan ke Jakarta untuk sesi berikutnya. Baik, khotol islam pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf sedikit ada gangguan teknis, dan kita masuk kembali di sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon atau pesan singkat 0218236543 atau pesan singkat ke nomor 0819896543. Satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz kami akan bacakan yang telah masuk dari hamba Allah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ustaz, ada hamba Allah yang bertetangga yang tidak saling menegur sapa hanya karena ulah pergaulan anak-anak sepermainan. Pihak keluarga lain mencoba mendamaikan, namun salah satunya tidak bersedia dan tidak mau berdamai, bahkan mengeluarkan ucapan, "Sampai mati pun saya tidak akan memaafkan." Bagaimana hukumnya tetangga yang demikian Ustaz, sementara salah satu di antaranya sudah meninggal? tetangga yang ingin berdamai pun meminta maafnya tidak diterima. Mohon petunjuk dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian. Baik, tentang pertanyaan tersebut, memang dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga itu jelas ada hal-hal yang akan terjadi, ya, yaitu ketersinggungan, hubungan yang kadang-kadang ya kadang-kadang baik, kadang-kadang terganggu. Ini hal-hal yang memang ada dalam kehidupan bertetangga, kehidupan masyarakat, ya. Tetapi kita ketika bertetangga dengan orang lain harus ada sikap lapang dada dan sikap sabar, ya. Ini adalah bagian dari apa? Bagian dari kehidupan masyarakat. Disebutkan dalam pertanyaan tadi karena ulah anak. Ya, kalau kita mengikuti anak kita ini, maka kita mungkin setiap hari akan berkelahi dengan tetangga. Karena anak tetangga kadang-kadang mukul anak kita kadang-kadang mukul anak tetangga dan seterusnya, ya. Nah, di sinilah pentingnya kita harus bisa yakni saling pengertian, ya. Juga kita mendidik anak-anak kita dalam mereka bertetangga agar main sebagai kawan, sebagai teman yang baik. Ini peran orang tua sangat penting. Ya. Namun yang ditanyakan itu sudah terjadi sampai-sampai katanya dalam pertanyaan tersebut bahwa orang itu bersumpah bahwa dia tidak akan maafkan sampai meninggal dan sudah meninggal orangnya. Sebetulnya perbuatan itu tidak benar. Semoga Allah mengampuni beliau yang telah meninggal itu. Seorang bersumpah untuk memutus silaturahim, ya, ya ini karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan, ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Makanya Rasulullah ketika ada orang bernazar, dia nazar untuk taat kepada Allah, maka dia melakukan nazarnya. Tapi kalau seorang bernazar bermaksiat pada Allah, maka Rasulullah menyuruh untuk membatalkan nazarnya dan membayar kafaratu al-yamin, dan membayar denda atau membayar sumpahnya itu, ya, kafarah sumpah. Nah, jadi bagi yang masih hidup dari dua tetangga tadi itu, Anda tetap berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan tetangganya, walaupun yang salah satunya sudah meninggal. Semoga Allah mengampuni semuanya. Tapi kita juga harus mengambil pelajaran dalam kehidupan bertetangga, harus mengambil pelajaran. Hidup ini pelajaran, ya, supaya tidak terulang kedua kalinya. Supaya tidak terulang untuk kedua kalinya, ya, kita ambil pelajaran dari setiap kejadian, setiap perilaku, setiap apa yang terjadi itu dalam kehidupan kita. Mari kita selalu mengambil pelajaran, termasuk dalam hal berkaitan dengan tetangga, ya. Dan Anda yang masih hidup, ya, mendoakan orang yang telah meninggal itu. Kita sebagai muslim, sama muslim, saling mendoakan satu dan yang lainnya, ya. Itu sikap yang mungkin bisa diambil. Semoga Allah mengampuni dua-duanya, ya. Semoga Allah mengampuni dua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya. Dan berikutnya masih di pesan singkat. Di sini ada pertanyaan yang menanyakan berkaitan dengan pembahasan kita. Ustadz, assalamualaikum. Kami pedagang campuran, sering mendapatkan produk bergambar. Bagaimana hukumnya Ustadz yang demikian? Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Nah. Mendapatkan produk bergambar. Bagaimana hukumnya Ustadz yang demikian? Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Nah. Baik, dalam masalah ini tentu apalagi seorang berniaga dan kita di zaman seperti ini, bukan berarti kita tidak mengingkari, tapi ada hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin dihilangkan gambar itu, ya. Kelihatan demikian, tapi yang jelas kita mengingkari. Cuma itu satu hal yang merupakan kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya ada di sabun, ada di apalah, ya, barang-barang yang kita beli. Itu ya juga tidak mungkin seorang setiap hari membusek, ini tutup wajah, yang tampak pada gambar tersebut. Maka dalam hal ini tentu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampuni, karena memang ini hal yang demikian menjamur di mana-mana, tapi tidak berarti kemudian kita menyetujui hal tersebut. Ya, kita tetap mengingkari dalam hati kita. Ya. Kalau ada dua produk misalnya, yang satu ada gambarnya, satu tidak ada gambarnya, dan produk ini sama, ya mungkin seorang yang pedagang dia bisa mengambil yang tidak bergambar. Ya tidak ada gambar makhluk hidupnya. Karena produk ini sama. Ada yang satunya ada gambar, yang satu tidak ada, ambil yang tidak ada gambar. Intinya berusaha semaksimal mungkin, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihatnya. Dan berikutnya, ikhwatul Islam, kami sapa Anda di layanan-layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan. Nah. Ya, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan pagi hari ini melalui layanan-layanan telepon 021-823-6543. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana, Pak? Dengan Pak Mul di Medan. Di Medan, Pak Mul. Silakan, Pak. Saya ingin bertanya mengenai sholat yang bergeser, Ustaz. Jadi ketepatan saya di belakang jemaah. Jadi saya perhatikan dia sholat sunnah tahajud tahiyatul masjid. Jadi begitu sedang sholat, dia bergeser ke kiri, Ustaz. Jadi bergesernya ini menjadi perhatian saya, karena ada kira-kira 30 cm lah bergesernya dia dari berdirinya semula. Jadi apakah ada dalilnya ini, Ustaz, yang bergeser ketika sholat? Dan ini sudah saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi katanya disunahkan kita bergeser, katanya. Sementara saya belum tahu apa ini ada dalilnya atau seperti apa, Ustaz. Itu aja, Ustaz. No. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mu, atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Baik, tentang bergeser ini, ada gerakan-gerakan dalam sholat itu yang memang terkadang kita justru diperintahkan untuk bergeser atau untuk maju ke depan. Contohnya, ketika sedang sholat berjamaah, ini contoh, ketika sedang sholat berjamaah, kemudian ada beberapa shof, misalnya ada 3 shof, kita berdiri di shof yang ketiga. Nah, orang yang berada di depan kita, dia di shof yang kedua, berada tepat di depan kita, dia tiba-tiba batal wudhunya. Kemudian dia keluar meninggalkan sholatnya. Maka orang yang di belakang yang berdiri, itu dianjurkan atau bahkan diperintahkan untuk maju ke depan, untuk memenuhi shof yang ada di depan yang kosong itu. Supaya shof itu tidak dibiarkan kosong tanpa ada orang yang menempatinya. Karena kita diperintahkan untuk merapatkan shaf, memadatkan shaf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang dibolehkan. Atau misalnya, ya, kita berdiri menjadi makmum di sisi kanan imam. Ya, ada 2 shaf atau 1 shaf. Kemudian orang yang berada di samping kiri kita, orang yang berada sebelah kiri kita, batal wudhunya, dia keluar. Sementara di belakang tidak ada shof lagi. Kalau di belakang ada shof, maka orang di belakang itu dianjurkan maju ke depan. Tapi karena tidak ada shof, maka kita sebagai makmum yang ada di sebelah kanan orang tersebut yang batal wudhunya, kita geser ke kanan, geser ke kiri untuk merapatkan shof tersebut. Demikian pula yang di samping kita. Dan seterusnya, dia merapatkan shof. Karena perintah untuk merapatkan shaf ini adalah hukum yang wajib dan sempurnanya salat dengan rapatnya shaf itu. Ini contoh bergerak dalam salat yang dibolehkan. Demikian pula sebagian ulama memfatwakan karena berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat hendaknya di depan kita itu ada sutra. Sutra itu satu benda, entah dia itu tembok atau tiang masjid, ya, atau mungkin ada jamaah yang sedang duduk di depan kita, ya, duduk lagi zikir, kita sholat sunnah di belakangnya. Kemudian ini menunjukkan dianjurkannya seorang itu untuk sholat hendaknya ada sesuatu di depannya. Nah sekarang misalnya kita sedang sholat dengan menjadikan orang yang duduk depan kita itu sebagai sutroh, ya, sebagai sutroh. Jadi kita duduk, ini orang sedang duduk, kita sholat di belakangnya. Ya, ini sholat berjamaah. Ini contoh. Kemudian ketika kita sedang sholat, sholat sunnah, orang ini bangun, ya, orang ini bangun. Karena sudah selesai wiridnya, masih ada orang yang kedua ini. Maka kita tidak mengapa, ya, untuk bergeser ke sebelah kiri, karena kita masih ada orang ini sebagai sutro. Dan ini adalah diantara fatwa al Imam Malik rahimahullah, ya, dalam kitab fatwa Imam Malik dalam kitabnya al Mudawwana, yaitu kitab al Mudawwana ini, yaitu kumpulan-kumpulan dikumpulkan oleh salah seorang murid Imam Malik. Beliau menjelaskan tentang fatwa-fatwa Imam Malik. Tentu ini semua berdasarkan perintah Nabi Sallam untuk agar sholat menghadap ke sutroh. Itu dasarnya. Dan apa yang Bapak tanyakan tadi, ya insyaAllah itu ada landasannya, ada dasarnya. Hanya saja ada satu hal yang perlu kita ingatkan. Kalau berulang-ulang juga sebaiknya tidak dilakukan. Artinya kalau seorang sudah pindah sekali, kemudian nanti misalnya orang depan itu pergi lagi, kita kalau sudah sekali, ya, itu harus ada batasannya. Jangan setiap orang itu pindah, kita pindah lagi. Orang itu bangun, kita pindah lagi. Ini juga, ya, kami melihat wallahu a'lam hal yang berlebihan, ya. Karena apa? Ketika kita sholat pertama kali, kita sudah menjadi sutra. Sutra itu adalah orang tadi. Ketika dia bangun, pada hakikatnya kita sudah terlepas dari kewajiban kita untuk mencari sutra itu. Ya, memang kadang ada sebagian orang juga begitu. Setiap kali orang itu ini, dia maju karena ada orang depannya. Kemudian orang itu pergi, maju lagi. Sudahlah. Yang penting kita sudah berusaha, ya, sholat di ada sutra depan kita. Ya, adapun kalau orang itu pergi, ya, kalaupun kita masih maju, boleh maju sekali. Tapi kalau ada orang depannya lagi pergi, ya sudah, tidak usah maju lagi, cukup kita sudah berusaha, ya. Dan ini juga masih ada khilaf di antara ulama tentang hukum sholat dan sutra itu. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan yaitu hal yang sangat dianjurkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan barangkali satu pertanyaan dari pesan singkat kembali. Seorang bertanya dari Lampung, Ustaz izin bertanya, saya memiliki teman tapi terkadang perkataannya membuat saya tersinggung. Saya sudah sering mengingatkan tapi kata dia hanya bercanda. Kemudian saya beri dalil, apabila beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Dan sampai saat ini dia tidak pernah menghubungi saya. Dan saya ikut berdosa, apakah saya ikut berdosa juga Ustaz? Karena dia tidak pernah menghubungi saya lagi. Barakallahu fiik. Demikian Ustaz. Baik, tentang pertanyaan tadi, ini menunjukkan bahayanya bercanda yang berlebihan. Banyak percandaan-percandaan yang dilakukan oleh sesama teman itu menjadikan terputus hubungan antara seorang dan temannya. Oleh karena itu kita bercanda yang sewajarnya, dan bercanda itu mungkin sesekali, tidak terus-terusan seorang terus bercanda, karena syaitan punya peran dalam hal ini. Ketika dilihat bahwa bercanda ini adalah hal yang disukai oleh seseorang, ini menjadi pintu masuknya untuk membuat permusuhan. Ya. Adapun sikap Anda yang bertanya, yaitu bahwa Anda memberikan dalil kepadanya, ini suatu sikap yang sudah tepat dan sudah benar. Adapun dia yang tidak menghubungi, itu ya dia yang mungkin menyadari kesalahannya. Dan saya kira itu lebih baik, ya, daripada hidup berdekatan, bercanda, tapi kemudian menimbulkan kerusakan dalam hati kita, menimbulkan ketersinggungan dalam hati seorang, lebih baik kita tuh menjauh. Makanya dalam pergaulan sehari-hari dengan teman kita, ya, siapapun orangnya, harus tetap ada batasan-batasannya. Dan tidak semua orang sama dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang dia diucapkan kalimat yang agak keras atau agak yang kurang baik, bagi dia tidak ada masalah. Tapi tidak semua orang sama. Ada orang yang diucapkan kalimat yang walaupun menurut kita kalimat itu biasa-biasa saja, tapi bagi dia itu suatu kalimat yang besar. Ya. Maka dari itu di sini ya kita ambil pelajaran. Dan saya tidak menyalahkan Anda yang bertanya. Ya, tapi saya tetap menyalahkan yang pertama tadi, ya, teman Anda yang dia kemudian dia sendiri yang memutus hubungan. Ya, Anda sudah mengambil sikap yang benar, mengingatkan dia, menasihati dia, ya sudah, mudah-mudahan suatu saat dia kembali, sudah berubah akhlaknya, ya, dan tidak menjadikan bercanda sebagai satu kebiasaan. Ya, hati-hati dalam bercanda. Ya, bercanda apalagi bercanda tentang agama. Ya, ini berbahaya. Seorang bisa kufur, ya, karena bercanda dalam masalah agama. Hey, hati-hati. Dalam bercanda, hati-hati. Kalimat-kalimat yang diucapkan, apalagi terhadap agama Allah dan agama Rasulnya, ini kita harus waspada, harus hati-hati. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita telah mengucapkan kalimat kufur yang menyebabkan kita masuk dalam neraka lantaran kalimat tersebut. Demikian pula kita dalam bercanda atau dalam berbicara dengan teman, ya, dalam masalah-masalah yang pergaulan, harus tetap hati-hati, jangan banyak bercanda, bercandalah yang sewajarnya, dan bukan satu hal yang setiap kali bertemu harus bercanda, tidak. Sesekali seorang bercanda. Tapi kalau terus-terusan juga akan berdampak jelek dan buruk, karena setan akan main perannya dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas nasihat ataupun jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir karena terbatasnya waktu. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari perjumpaan kajian kita di pagi hari ini, Ustaz. Tafadhal. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyampaikan dan juga para pendengar telah mendengarkan apa yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Teruslah menuntut ilmu. Teruslah untuk beramal yang soleh. Semoga kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla istiqomah di dalam kehidupan kita. Dan kembali saya ingatkan kepada kaum muslimin tentang permasalahan yang satu yang sangat berbahaya yang sudah saya nyampaikan beberapa kali dan berulang-ulang, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati terhadap pelecehan atau melecehkan beliau atau menghina beliau atau mengata-katai beliau atau menjadikan beliau sebagai tempat percandaan kita. Hati-hati dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kaum muslimin harus mempunyai sikap. Kaum muslimin harus benar-benar dalam hal ini mawas diri. Ya, agar kita selalu menjaga lisan kita, memuliakan Nabi SAW dan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah seorang akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi seorang mempermainkan, melecehkan, merendahkan ya Rasulullah SAW dan syiar-syiar Allah, ini tentu akan dapat akibatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lu kuliah atas semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.